بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين. الفصل السادس في بعض أهوال السلف الصالحين في خوفهم من رب العالمين. Pasal yang keenam, pada sebagian keadaan-keadaan orang-orang dahulu yang saleh, pada takutnya mereka terhadap Tuhan semesta alam. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, رِجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ. Laki-laki yang tidak melalaikan akan mereka oleh perdagangan, tidak melalaikan kepada mereka oleh jual beli, tidak melalaikan daripada zikrillah, daripada mengingat Allah. Walaupun mereka berdagang, walaupun mereka berjual beli, tapi itu semua kadang mengganggu mereka daripada zikrillah, daripada berzikir kepada Allah. Wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Ya khafun, mereka takut akan hari yang berbulak-balik pada hari itu oleh hati dan mata penglihatan. Jadi mereka walaupun selalu zikrillah, mereka walaupun selalu ingat Allah, mendirikan salat, membayar zakat, tapi mereka tetap takut kepada Allah, tetap takut menghadapi hari kiamat. Padahal pekerjaan mereka sehari-hari ibadah, namun mereka tetap takut kepada Allah. Sebagaimana dikatakan oleh sebahagian ulama, takut kepada Allah itu bukan hanya untuk orang yang maksiat. Takut kepada Allah bukan hanya untuk orang-orang yang seringkali melalaikan hukum Allah. Tetapi takut kepada Allah itu juga diperlukan bagi orang yang selalu taat kepada Allah. Orang yang taat kepada Allah, orang yang hidupnya hanya beribadah, itu mereka takut empat hal, takut empat perkara. Padahal sudah beribadah, sudah takwa, mereka tetap takut terhadap empat perkara ini. Pertama, apa yang mereka takutkan oleh mereka yang ahli ibadah tadi? Pertama yang mereka takutkan itu adalah adamul kabul, tidak diterima. Walaupun mereka selalu ibadah, namun mereka tetap takut kalau-kalau ibadah itu tidak diterima Allah. Karena dengan tegas Allah menyatakan innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima ibadah orang yang takwa. Jadi orang yang masih belum tergolong takwa, itu ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Nah, ini yang mereka takut. Takwakah sudah? Belumkah lagi masuk golongan orang muttaqinkah? Atau kada masuk golongan orang muttaqinkah? Nah, ini yang mereka takutkan. Walaupun sehari-hari kehidupan mereka adalah ibadah kepada Allah, takut tidak diterima. Satu, kita sembahyang, tuntung sembahyang itu hendaknya ada kekhawatiran dalam hati kita bahwa sembahyang kita ini kada diterima Allah. Kita puasa, tuntung puasa mestinya ada dalam hati kita ketakutan kalau puasa ini kada berkenan oleh Allah. Kita membaca Quran, hendaknya sesudah membaca Quran itu ada takut. Sekurang-kurangnya takut itu adalah berdoa kepada Allah, minta diterima. Makanya dianjurkan dalam doa kita, dianjurkan oleh Rasulullah SAW, kita berdoa dengan Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah daripada kami ibadah-ibadah kami. Nah, bila kita berdoa dengan doa itu satu tanda bahwa kita takut kalau kada diterima. Nah, orang nang habis sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, buka, kada ada takutan sembahyang ini kada diterima. Orang yang habis membaca Quran sadaqallahul azim habis, nah ini orang nang kada ada takut kada diterima. Padahal mestinya sesudah kita melakukan ibadah itu, kita berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah ini daripada kami. Menandakan bahwa kita takut kalau ini ditolak oleh Allah. Yang kedua, yang ditakutkan oleh mereka yang ahli ibadat itu ar-riya. Riya ini bisa datang kepada siapa saja. Sampai-sampai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu minta kepada Rasulullah amalan supaya terhindar daripada riya. Karena riya bisa masuk lawan siapa saja dengan segala macam jenis riya. Ada riya nang besar, ada riya nang sedang, ada riya nang halus, ada riya nang samar, nang lebih halus, lebih tersembunyi daripada semut nang hirang, bejalan di batu nang hirang di malam yang gelap gulita. Nah, jadi takut kita ibadah kita ini kalau ada riaknya, kalau ada riaknya. Maka bila ibadah itu riaknya ada, otomatis sudah kada diterima. Mana kita berdosa pulang, mana pulang berdosa. Nah, jadi ibadah kita kada ada hasilnya, kenapa? Diterima sudah, kada diterima berdosa pulang karena ada riaknya itu. Nah, makanya itu para ahli ibadat, orang-orang dahulu itu, walaupun mereka selalu beribadah, namun mereka takut kalau-kalau datang riya itu. Beramal karena Allah dan karena makhluk sekaligus, dua itu riya. Beramal ada keinginan untuk dimuliakan orang, riya. Beramal ada tujuan untuk mendapatkan harta duniawi, riya ngarannya. Beramal agar jadi orang yang disegani, jadi orang yang dihormati, riya ngarannya. Banyak riya itu macam-macamnya. Beramal supaya dipuji orang. Allah menegaskan dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidak disuruh mereka itu melainkan beribadah ikhlas karena Allah, agamanya. Yang ketiga, yang ditakutkan oleh orang-orang dahulu walaupun mereka itu ahli ibadah, khaufu adamil hifzi, takut tidak dipelihara, takut tidak dipelihara. Pada amalnya sudah diterima Allah, amalnya ikhlas qadariya, amalnya sudah diletakkan dalam perbendaharaan Allah, tapi kada dipelihara. Arti kada dipelihara napa? Kita di akhirat kada kawa menikmati amal itu. Banyak habisi amal dan semua diterimai Tuhan, cuma kita kada kawa menikmati amal. Kenapa? Diambili orang amalnya. Diambili orang itu kenapa? Ada yang menyambat orang, ada yang menzalim orang dalam hidupnya. Nah, jadi walaupun banyak berisi amal, habis juga akhirnya. Nah, itu artinya khawfu adamil hibzi. Jadi kita beribadah takutan amal ini kalau kada sampai kita. Karena Rasulullah menyatakan man ja'a bil hasanah falahu asyru amsaliha. Ujar Nabi, siapa yang datang menghadap Allah membawa kebaikan, nah itu dilipat gandakan 10. Nang payah ini belum kita menghadap Allah, amal kita sudah habis bebayar macam-macam. Nah, itu nang kita khawatir. Yang keempat yang mereka takutkan itu khaupul khidlan, takut kada diberi Tuhan taufik untuk beramal di lain waktu. Hari malam ini kita rajin baca Quran, malam ini kita rajin sembahyang sunat, malam isuk amun tantu, nah malam isuk amun kawa, jadi takutan juga nih. Kalau ku malam ini haja nang pina baik, malam esok kena kada baik. Nah, takut tuh. Nah, jadi orang-orang nang taat kepada Allah pun takut, apalagi orang-orang nang hidupnya selalu maksiat, selalu berbuat jahat. Qala sayyiduna al-Imam Idrus bin Umar al-Habasyi radhiyallahu anhu, innal asharata minas sahabah al-mubashsharin bil jannah radiyallahu anhum kanu ala ghayatin minal khawf, bahwasanya 10 orang daripada sahabat Nabi yang telah dijamin masuk surga, mereka itu pun bersangatan takut kepada Allah. Padahal sudah Rasulullah menyatakan pulan tu ke surga mati, pulan ke surga mati, tapi mereka justru dikatakan demikian tambah takut kepada Allah. Siapa 10 sahabat yang ke surga? Nah, itu perlu dihafal, karena mereka ini akan memberi syafaat di akhirat kayaknya dengan izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Siddiq yang pertama, Abu Bakar Siddiq. Yang kedua Umar ibn Khattab. Yang ketiga Utsman ibn Affan. Yang keempat Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yang kelima Zubair ibn al-Awwam. Yang keenam Talhah ibnu Ubaidillah. Yang ketujuh Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kedelapan Sa'id bin Zaid, Sa'id bin Zaid. Yang kesembilan Abdurrahman bin Auf. Yang kesepuluh Abu Ubaidah al-Jarrah. Sepuluh orang sahabat itu sudah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah pidato beliau, bahwa Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Nah, di antara 10 sahabat ini, saikung sahabat nang kada terkenal, Sa'id bin Zaid. Itu kada terkenal orangnya. Tetapi masuk dalam 10 orang sahabat yang disebut Rasulullah sebagai ahli surga. Nah, mereka-mereka ini ala ghayatin minal khawb. Mereka itu bersangatan takut kepada Allah. Kenapa takutan? Maka dijamin sudah ke surga. Jadi, maka Nabi pulang, Nabi menjamin ini Nabi. Nabi kada mungkin kizib. Jaminan Nabi pasti bujur. Kenapa masih takutan aja? Mestinya sudah dijamin Nabi itu kada perlu takutan lagi. Kenapa takutan mereka ini? Nah, alasannya ada nih tuh. Wa kana sayyiduna Umar ibn al-Khattab min ajallihim wa ashaddihim khawfa. Sayyidina Umar itu daripada yang paling besar di antara mereka dan paling bersangatan takut. Nang 10 sahabat tadi, Sayyidina Umar pula yang paling takut kepada Allah. Bersangatan takutnya. Faqila lahu lima hadzal khawfu wa qad basyarakum as-sadiqul amin alladzi la yantiku 'anil hawa bil jannah. Dikatakan orang bagi Sayyidina Umar, karena apa ini takut? Apa pian takutan? Maka sudah mengabarkan kepada kalian oleh as-sadiqul amin, oleh orang yang jujur, yang dipercaya, yang tidak bertutur kecuali wahyu, bukan dari hawa nafsu. Sudah mengabarkan pian nikah surga. Nah, apalagi takutan. Faqalau jar Sayyidina Umar, inna nakhafu an takuna al-bisharatu mutawakifatan ala syurut. Kami ini takutnya apa? Kami ini takut bahwa kabar gembira jaminan ke surga tadi terhenti atas beberapa syarat. Wala na'manu min ampusina, dan kami kada merasa aman daripada diri kami. Pala allana, barangkali kami kad akhlalna, sungguh menciderakan, merusak, bisyai'in, dengan sesuatu, mintil kesuruh, daripada syarat-syarat itu. Bujur ae, padahal kan Nabi, si anu ke surga, si anu ke surga, si anu ke surga, tapi Nabi kada mandahakan syaratnya. Nang kami takutan itu bisa Sayyidina Umar, berusiah kami ini ada melanggar syarat itu. Nah, oleh karena itu kami tetap takut, bahkan lebih takut lagi kepada Allah sesudah dijamin masuk surga itu. Ya, mau kah itu? Ini ahli surga, tapi kan dipadahakan syaratnya, amun ikam ini. Nah, ini ahli surga, amun ikam nangka ini. Cuma kan dipadahakan amun ikam kah ininya, dipadahakan ahli surganya aja. Nah, kami khawatir kalau kami kada kawa memenuhi syarat-syaratnya kaina. Wa akhrajal Baihaqi bi Syu'abil Iman an-Dhahhak qala Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq berkata, wallahi lawadittu anni syajarah ila janbit tariq فمر علي بعير فأخذني فأدخلني فاه فلاكاني ثم ازدردني ثم أخرجني بعرا ولم أكن بشرا. Nah, Abu Bakar Siddiq, ujar Sidin, jakanya kawa tuh aku ini jadi pohon aja sudah di pinggir jalan, lewat atasku unta, mengambil unta itu akan pohon tadi, memasukkan dia akan aku ke mulutnya, mengunyah akan aku, menghancurkan akan aku, mengeluarkan aku jadi kotoran, dan aku tidak jadi manusia. Ya kanya kawa, ya Abu Bakar, aku ini kada jadi manusia, hendak jadi pohon aja, nyaman dimakan oleh binatang, dikunyahnya jadi kotoran. Artinya apa? Karena takut memikul tanggung jawab di sisi Allah sebagai makhluk yang bernama manusia itu. Padahal sudah dapat jaminan surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kathir al-khawf min Allah taala, adalah Umar bin Khattab itu banyak takut daripada Allah, hatta annahu kana yurafi wajhihi, sehingga dilihat di wajah beliau khattani, dua garisan aswadani yang hitam mislas syirak, seperti tali sandal, minal buka, daripada menangis. Jadi Sayyidina Umar ini katuhukan sini menangis sampai di sini bergaris, nah hirang kayak tali sandal bekas jalannya air mata. Wa kana yamurru bil ayat fi wirdihi, dan adalah Sayyidina Umar itu lewat membaca, artinya dengan ayat pada wirid beliau. Patakhnakuhu patakhnukuhul abratu payabki, patakhnukuhul abratu. Sirin membaca ayat dalam wirid sidin juga, wirid sidin, bercucuran air mata sidin, payabki menangis, hatta yu'ada, sehingga diilangi orang, yahsabunahu marida, orang menyangka sidin garing. Wa qala radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Umar, laitani kuntu kabsan li ahli sammanuni ma badalahum thumma zabahuni fa akaluni wa akhrajuni aziratan walam akun basara. Jakanya kawa, jar Sayyidina Umar, aku nih jadi bina, jadi kibas saja sudah. Jakanya kawa, aku nih jadi kibas dilemaki orang, aku selamak-lamaknya kenanya sumbelih orang, dimakan orang aku, memakan orang, jadi kalau warakan orang jadi kuturan, dan aku tidak menjadi seorang manusia. Menjakanya kawa kada jadi manusia, karena takut banyaknya tanggung jawab manusia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Walamma marida, manakala sakit Sayyidina Umar, kana ra'suhu fi hijri waladihi Abdillah, kepala beliau di asuhan anak sidin Abdillah. Faqala lahu, berkata Umar bagi nang anak, ya waladi, hai anakku, ba' ra'si 'alal ardi, letakkanlah kepalaku di bumi. Anak kakalantai kepalaku, kada usah di asuh. Faqala Abdullah, ujar nang anak, wa ma alaika, kada apa-apa. Nah, in kunta ala akhidi aw ala ardi, kada apa-apa, pian diasuh kepala pian ni kada apa-apa, atau di atas bumi kada apa-apa. Faqala ujar Umar, da'ahu ala ardi, anak kepalaku ni ke lantai haja gin. Wa wada'a Abdullah ra'sahu ala ardi, maka anak sidin tadi meletakkan kepala nang abah Sayyidina Umar tadi ke bumi. Faqala, berkata Sayyidina Umar, waili wa waila ummi illam yarhamni rabbi, celaka aku, celaka ibuku, jika tidak mengasihi akan aku li Tuhanku. Ya laitani lam uhlak, andai kata aku tidak dicipta. Laita ummi lam talibni, andai kata aku tidak dilahirkan ibuku. Wa kana Utsman radhiyallahu anhu, adapun Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, idza marra 'alal maqbarah, bila mana beliau lewat di kuburan, ia beki menangis. Sayyidina Utsman bila lewat di kuburan sing menangis, hatta yabulla lihyatah, sehingga basah janggutnya. Wa kana idza ra'a qabran, sidin bila melihat kubur, tamassala bihadzal bait syi'ra, sidin berumpama dengan ini bait syair. Fa in tanju minha tanju min di azimatin, wa illa fa inni la ikhaluka najia. Sidin memandiri diri sidin seorang, jika engkau selamat daripadanya, engkau selamat dari sesuatu yang besar. Jika tidak, maka sungguh aku menyangka engkau ini tidak selamat. Sungguh aku tidak menyangka akan engkau selamat. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Umar fi qawlihi ta'ala, amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahzarul akhirah wa yarju rahmatah. Ayat itu diturunkan menjadi Ibnu Umar, huwa Utsman Ibnu Affan, pada diri Utsman bin Affan yang selalu berdiri tegak di tengah malam sembahyang, sujud, berdiri karena takut kepada akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya. Ayat itu turun perihal memuji kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tiga sahabat sudah di antara 10 sahabat yang padahal mereka sudah dijamin masuk surga, tapi takut mereka kepada Allah melebihi daripada yang lain-lainnya. Nah, selanjutnya amma aliyun rahimahullah, adapun Sayyidina Ali rahimahullah. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajma'in, wa amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa amin. ربنا ذهب منا إن قد اسمعنا وتبعنا إن قد التواب الرحيم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا أيها الراجون منه شبابا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل